السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Masih kita pada ucapan musannif dalam syarh sunnah, wa'alam anna Rasulullah SAW qalat sataftariqu ummati ala 73 firqa kulluha finnar illa wahidah wa hiya al-jama'ah. Qila manhum ya Rasulullah? Qala ma ana 'alayhi al-yawma wa ashhabi. Wa muallif wa huwa al-Imam al-Barbahari rahimahullah menyatakan dalam syarh sunnah, ketahuilah bahwa Rasulullah SAW telah berkata, akan berpecah umatku menjadi 73 golongan, kulluhum finnar, semuanya dalam neraka, illa wahidah, kecuali satu golongan, wahiyal jama'ah, yaitu al-jama'ah. Qila, dikatakan, manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah, siapa al-jama'ah tersebut? Qala ma ana 'alaihi al-yawm ashabi, yang seperti aku dan para sahabatku hari ini. Kita sudah baca syarahnya dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullah sampai pada ucapan beliau, amma an yabqa kullun 'ala ra'yihi wa ma qala bihi fulan wa fulan falaysat hadhihi tariqatul muslimin. Setelah membawakan ayat Allah, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk, dan mereka akan terus berselisih kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, la yazaluna mukhtalifin, mereka akan terus berselisih, illa man rahima rabbuk, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Berarti siapa yang berpecah? Yang tidak dirahmati. Karena Allah kecualikan, illa man rahimah rabbuk, kecuali orang-orang yang dirahmati. Adapun mereka-mereka yang tidak dirahmati, wala yazaluna mukhtalifin, mereka selalu berselisih, selalu bertikai. Tidak cukup dengan qala Allah, tidak cukup dengan qala Rasulullah, tidak cukup dengan ijma' para sahabat. Mereka masih menyatakan tapi, mengajak berdebat, mengajak perbantahan, padahal sudah ada qala Allah, sudah ada qala Rasul. Maka merekalah orang-orang yang la yazaluna mukhtalifin. Setelah itu Syekh Shalal Fauzan berkata, maka adapun orang yang membiarkan masing-masing dengan pendapatnya sendiri-sendiri, kullun ala ra'yi, wa ma qala bihi fulan, atau masing-masing berpegang dengan ucapan manusia. Kalau saya, apa kata fulan? Enggak bisa. Kalau saya, apa kata Allah? Masing-masing berpegang dengan ra'yu dari fulan wa fulan. Falaisat hadihi tariqatul muslimin. Ini kata beliau bukan caranya kaum muslimin. Bukan caranya kaum muslimin. Adapun tariqatul muslimin hadihi tariqatu. Adapun tariqatul muslimin adalah tunduk pada apa kata Allah, apa kata Rasul. Tunduk pada dalil. Tunduk pada ijma' salaf. Yani ijma' sahabat. Tunduk pada kesepakatan para sahabat. Al-Quran dan sunnah dan ijma'. Ijma'nya adalah ijma' para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Karena setelah para sahabat, manusia sudah terlalu banyak di seluruh penjuru dunia, dan hampir-hampir tidak bisa lagi didapati satu perkara ada ijma'. Maka ijma' adalah ijma'nya mereka, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, atau generasi pertama umat ini. Yang keempat, qiyas. Qiyas adalah berhukum dengan perkara yang mirip dengan apa yang sudah diputuskan dalam Quran atau sunnah atau ijma'. Tentunya bisyurutihi, qiyas dengan syarat-syaratnya yang sudah disebutkan oleh para fuqaha wa usuliyun. Bukan qiyas-qiyas akli yang mereka namakan dengan analogi. Bukan. Bukan qiyas-qiyas akli yang mereka biasa katakan, bukankah begini berarti begitu, kalau begini berarti bukan itu. Bukan. Tetapi ketika melihat ada satu hukum dalam hukum syariat, dalam Quran dan sunnah, sedangkan ada perkara yang tidak didapatkan dalilnya kecuali apa yang mirip dengannya, yaitu hukum tersebut, maka pakai dalil yang sama. Ini qiyas li'illatin jami'atin bainahuma, karena ada illat yang sama yang menggabungkan antara keduanya. Sama-sama ada illat yang sama, memiliki wajhus syabah, ada kemiripan keduanya. Adapun kullun ala ra'yih fulan, masing-masing dengan pendapatnya sendiri-sendiri, menurut saya, atau masing-masing berpegang dengan fulan wa alan, adapun saya, apa kata fulan, adapun saya, apa kata alan, adapun kami, apa kata kiai fulan, maka ini barakallahu fikum bukan tariqatul muslimin. Hadihi tariqatu ahlil ahwa. Ini jalannya golongan para pengekor hawa nafsu, wa ahli syahawat, golongan orang-orang yang mengikuti syahwat. Yatalammasuna ma yuwafiqu ahwa'ahum min al-aqwal. Mereka mencari apa yang cocok dengan hawa nafsu mereka dari ucapan-ucapan para ulama. Nah, ini cocok saya. Ini pas buat saya. Kalau saya ikut dia. Tidak tanya apa dalilnya, apa hujahnya, kuat atau tidak kuat, sahih atau dhaif, rajih atau marjuh, tetapi ma yuwafiqu hawahu, apa yang mencocoki hawa nafsunya diambil. Fadhihi tariqatu ahli al-ahwa'i wasyahawat. aywa yuwafiq raghbatahum, yaitu mencari apa yang cocok dengan keinginan mereka secara pribadi, secara hawa. Wa ma yukhalifu raghbatahum yatrukunahu, apa yang menyelisihi keinginan mereka, mereka tinggalkan. Apa yang tidak cocok, mereka buang. Walau qala bihil imam alladhi ya'khuduna biqaulihi, walaupun yang berkata adalah imam yang biasa dia pegang ucapannya. Saya kata imam fulan, saya pokoknya pegang, saya madhabnya fulan. Giliran imam yang dia pegang berbeda dengan apa yang diinginkan hawa nafsunya, mulai dia mundur, enggan menerimanya. Tapi kalau masalah ini saya tidak cocok. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Yani la ya'khuduna min aqwalil a'immah wal ulama illa ma yuwafiq raghbatahum. Mereka tidak mengambil ucapan para a'immah, mereka tidak mengambil ucapan para ulama kecuali apa yang mencocoki keinginan-keinginan mereka. Illa ma yuwafiq raghbatihim, kecuali yang mencocoki kemauan mereka. Amma ma yukhalifu raghbatihim fa innahum yarfudunahu, adapun yang menyelisihi keinginan-keinginan mereka, mereka menolaknya, mereka meninggalkannya. Fa hadha dalilun ala annahum yattabi'una ahwa'ahum, ini menunjukkan bahwasanya mereka mengikuti hawa nafsu mereka sendiri. Ma wafaqa hawahum akhadhu bih wa ma khalafa hawahum tarakuhu, apa yang mencocoki hawa dia ambil, apa yang menyelisihi hawanya dia tolak. Wala haula wala quwata illa billah, berarti pada intinya, pada dasarnya mereka adalah mengikuti hawa, membaca Al-Quran mencari ayat yang cocok dengan hawa, membaca hadis mencari apa yang cocok dengan hawa, mendengarkan ucapan para a'immah mencari yang cocok dengan hawa, mendengarkan ucapan-ucapan para ulama, para ustaz, apa yang cocok dengan hawa dia ambil, apa yang enggak cocok dia tolak. Fahadha barakallahu fikum tariqatu ahlil ahwa, berarti yang dia ikuti sesungguhnya adalah hawa. Adapun Quran dan sunnah, kalau kebetulan cocok dengan hawa dia ambil. Adapun ucapan para imam, imam para ulama, kalau kebetulan cocok dengan hawa nafsu dia ambil. Adapun ketika menyelisihi hawa, dia akan tolak dengan 1001 macam cara. Mereka akan tolak dengan 1001 macam alasan. Oh anu, ini situasi dan kondisi tidak tepat. Ini enggak bisa kita terima karena situasinya berbeda zaman sahabat dengan zaman kita. Ini enggak bisa kita terima karena anu melihat maslahatu dakwah, macam-macam alasan untuk menolak hadis Rasulullah SAW atau bahkan ayat Qur'aniyah. Atau kadang mereka berani menyelewengkan maknanya kepada makna lain. Oh itu tidak begitu maknanya, mungkin maksudnya ke makna yang lain, untuk menolak. Na'udzubillahi minal hawa, kita berlindung kepada Allah dari godaan hawa. Wa hadha huwa alladhi yunadi bihi al-ana fi as-suhuf wal majallati wan nadawat, inilah yang diseru, ditawarkan, dijajakan sekarang ini, fi as-suhuf, di koran-koran, wal majallat, di majalah-majalah, wan nadawat, di berbagai macam seminar-seminar, wal mu'tamarat, mu'tamar-mu'tamar, fil ghalib wa fil fadha'iyah, demikian pula mayoritas yang ada di sana, dan juga fil fadha'iyah, di alam maya, yang ditawarkan itu apa? Manhaj hawa. Yurawijuna al-khilaf wa yaquluna nuwassi' lin-nas, mereka yurawijuna al-khilaf, mereka membikin laku keras karena ditawarkan terus bolehnya berikhtilaf dengan alasan nuwasi' linnas, kita berikan keluasan pada manusia, kita berikan keluasan pada agama, kita berikan sekian banyak alternatif dalam aqwal ulama. Lihat ucapan-ucapannya, zukhrufal qawli ghurura, rangkaian kata yang indah tapi menipu. Bahasanya nuwasi' linnas, kita mudahkan bagi manusia, kita perluas untuk manusia, bikinlah agama ini luas, ini boleh, itu enggak apa-apa, ini juga ada pendapat seperti itu, ini juga enggak apa-apa, silakan. Itulah yang ditawarkan dalam majalah, dalam koran, dalam berbagai macam berita-berita di alam maya ataupun alam nyata. Semuanya menawarkan yang demikian. Dan itu yang laku keras hari ini. Na'udzubillah min dalik. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka anggap itu sebagai murunah. Apa itu murunah? Elastisitas. Lentur. Agama itu tidak kaku katanya. Agama itu lentur. Yang mau berpendapat demikian silakan, yang mau berpendapat begini silakan, yang mau berpendapat A, B atau C silakan. Agamanya tidak kaku, agamanya luas dan luas, elastis, memiliki murunah, kelenturan. Na'udzubillah min dalik. Sesungguhnya di balik kata-kata yang indah ini ada kata-kata yang mengerikan, yang tersirat tidak tersuang. Di balik kata-kata tadi ada makna. Silakan kalian tetap sesat, bebas. Mau kalian tetap dalam pemikiran Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, Qadariyah, Jabriyah, silakan. Agama ini luas, agama ini luas. Astagfirullah. Lihat, kalau bahasa yang tadi kita ucapkan kayaknya bagus-bagus saja. Telinga itu mendengarkannya tidak aneh. Alhamdulillah. Hadikullah s.a.w. Yani ketika berkata bahwa silahkanlah masing-masing berpendapat dan kita hormati pendapat masing-masing, Masya Allah. Kayaknya bagus. Tetapi ketika kita lihat makna yang terkandung dalam kalimat ini, maknanya silakan kalian berpendapat sesesat apapun, kami akan hormati. Ini mengerikan sekali. Di mana amar ma'ruf wa nahi munkar? Di mana perintah untuk menyuruh pada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran? Kalau semuanya dianggap ma'ruf, kalau semuanya dianggap baik, bagaimana dengan Khawarij? Bagus, mereka semangat dalam jihad. Bagaimana dengan Syiah Rafidhah? Bagus, mereka mencintai Ahlul Bait. Enggak bicara tentang memusuhi para sahabat. Bagaimana dengan Mu'tazilah? Wah, mereka orang-orang yang menggunakan akalnya, orang-orang jenius. Semua dipuji, semua diangkat. Jadi kalau gitu kita harus ikut apa? Bebas, semuanya bagus kok. Ini barakallahu fiikum, kabbir 'alaihi arba'at takbirat. Kalau sudah seperti ini, amar ma'ruf nahi munkar dikubur. Karena gak ada yang munkar, semuanya bagus. Maka kabir alaihi arba takbirat, sudah takbir 4 kali sholat jenazah, sudah meninggal yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Kalla wallah, tidak demi Allah, bukan itu ajaran agama. Ajaran agama adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Perintahkanlah kepada yang ma'ruf, cegahlah dari yang munkar. Apa yang ma'ruf? Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Apa yang munkar? Yang menyelisihi Quran, menyelisihi sunnah dan menyelisihi ijma' sahabah radhiyallahu 'alaihim ajma'in. Ikhwani fi din, a'azzakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata lagi Syekh Shalih Al-Fauzan, mereka berkata nuwasi' linnas, kita bikin keluasan bagi manusia. Bimada nuwasi' linnas? Dengan apa kita membuat keluasan untuk manusia? Bitarkil kitab wa sunnah, dengan meninggalkan kitab wa sunnah, wadhiha ma'al aqwal, dan kemudian dibebaskan pergi bersama pendapat-pendapat manusia, allati ahluha laisu ma'sumin, yukhti'una wa yusibun. Kemudian dibiarkan mengikuti pendapat sekian banyak manusia yang mereka tidak ma'sum, kadang benar, kadang salah. Wahum yanhaunana an na'khud min aqwalihim illa ma wafaqa ad-dalil. Padahal mereka sendiri, para ulama sendiri, melarang, jangan taklid kepadaku, jangan ikuti pendapatku kecuali kalau mencocoki kitab wa sunnah. Ucapan semakna dengan ini dinukil dari Imam Syafi'i, dinukil dari Imam Ahmad, dinukil dari Imam Malik, dinukil dari para a'immah, hampir semuanya. La ta'khudhu biqawli. Jangan ucapkan, jangan ucap, ambil ucapanku. Illa, kecuali setelah engkau cocokkan dengan Quran dan Sunnah. Bahkan Imam Ahmad menyatakan, la taktubu anni. Jangan tulis pendapatku, tulis dalil yang aku sampaikan. Jadi ketika Imam Ahmad menyampaikan hujjah, dalil, yang ditulis bukan Imam Ahmad berpendapat begini, bukan. Yang ditulis, qala Rasulullah SAW, hadisnya, uktubu al-hadith, yang aku sampaikan. Imam Syafi'i juga menyatakan, kalau kalian mendapati pendapatku atau ucapanku yang bertentangan dengan hadis, khudu al-hadis as-sahih, ambillah hadis yang sahih dan lemparkan qawli ardal ha'id, lemparkan pendapatku ke dinding, buang pendapatku. Beliau menyatakan, aku rujuk kalau ada ucapanku yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, aku rujuk hidupku dan matiku. Artinya walaupun sepeninggal beliau, kalau ada pendapat yang menyelisih sunnah, ambil sunnah. Itu perintah beliau sendiri, rahimahullah. Ikhwan ibn a'azakullah, kembali kepada ucapan syair. Wahum yanhaunana an akhdi aqwalihim idha khalafatid dalil. Dan mereka melarang kami, melarang kita, untuk mengambil pendapat-pendapat mereka jika menyelisihi dalil. Fahadha amrun yajib ma'rifatuhu. Inilah perkara yang harus kita pahami. Lianna an-nas al-yawm ibtulu biha'ula'i alladhina yulabbisuna 'ala an-nas. Karena manusia sekarang ini mendapatkan bencana, yaitu dari orang-orang yang yulabbisuna 'ala an-nas. Bencana dari mereka, mereka yang selalu membuat kesamaran-kesamaran. Yulabbisun, membuat talbis. Talbis, iblis. Pengkaburan. Yang hak ditutup seakan-akan batil. Yang batil ditutup seakan-akan hak. Dan kemudian dibikin samar. Silakan, kalian mau ikut mana saja boleh. Ikhwani ibn a'azakumullah, inilah yang disebut dengan hizbiyah. Inilah yang disebut dengan hizbiyah. Karena kebetulan yang pertama mempopulerkan adalah ikhwanul muslimin, maka muncul istilah hizbiyah ikhwaniyah. Rasanya hizbiyah sudah muncul sebelum ikhwanul muslimin dan masih ada setelah ikhwanul muslimin, yaitu mereka-mereka yang pikirannya pokoknya manusia bebas berpendapat dengan apapun, yang penting mereka bersatu. Terus bagaimana dengan amar ma'ruf nahi munkar? Seharusnya amar ma'ruf nahi munkar tetap tegak, dan itu perangkat persatuan. Yani kita harus tawasi bil haqqi, tawasi bis sabri, kita saling menasihati dengan kebenaran, saling menasihati dengan kesabaran, dan kita saling nasihat-menasihati untuk kembali ke jalan yang lurus. Kembali kepada Quran wa sunnah, kembali kepada aqwalus salafil ummah, kembali kepada ucapan para imam-imam yang syarat dengan hujjah. Barakallahu fikum. Faqauluhu, maka ucapan Imam Al-Barbahari, wa'alam anna Rasulullah SAW qala satastariqu ummati. Ucapan beliau, ketahuilah bahwa Rasulullah SAW mengatakan umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidah. Hadha hadithun, atau hadha hadith sahihun bimajmu'i turuqihi wa riwayatihi al-kathirah qad kharrajahu al-a'immah wa asnau alaih. Hadith ini sahih dengan digabungkannya sekian banyak jalan-jalannya dan riwayat-riwayatnya yang banyak. Banyak jalannya, banyak riwayatnya. Bahkan telah dikeluarkan pula oleh para imam-imam ahlul hadis dan asnau alaih, dan mereka semua memuji hadis ini dalam artian sanadnya, maksudnya memuji bahwa hadis ini bagus sanadnya, sahih. Wal waqi' yusaddiquhu, dan kenyataannya juga mencocoki persis seperti hadis ini. Arti hadis ini sahih sanadnya dan isinya sesuai dengan kenyataan. Apa itu kenyataan yang terjadi? Al-waqi' yusaddiquhu haitsu akhbara sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bahwa kenyataannya membenarkan apa yang beliau beritakan alaihi salatu wassalam, yaitu umat ini, al-ummah Muhammadiyah, umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, setaftaiq, berpecah belah menjadi sekian banyak paham, sekian banyak aliran. Ala thalathin wa sab'ina firqah, menjadi 73 golongan. Wa hadhihi usulul firq. 73 ini adalah usulul firq, pokok-pokoknya. Karena kalau dirincikan akan lebih dari 720, lebih dari 7200, lebih dari 7 juta mungkin. Kalau dirincikan, mengapa? Syiah sendiri ada sekian macam aliran. Ada Ismailiyah, ada Druze, ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah Anwar. Demikian pula Khawarij berpecah belah. Ada Ad-Najdat, ada Khawarij Al-Qa'adat, ada Khawarij yang masing-masing berbeda dengan yang lainnya, walaupun dari satu sisi sama mengkafirkan kaum muslimin, tapi ada yang mengkafirkan tapi tidak memerangi. Mereka menamakan dirinya Qa'adat, Khawarij yang duduk, tidak ngajak perang. Mereka kafir, mereka kafir, mereka kafir. Ayo kita perangi. Enggak, saya duduk, saya tidak mau merangi mereka. Ini ada aliran begini. Ada aliran yang mengkafirkan dan memerangi. Ada aliran sekian banyak Khawarij. Demikian pula Mu'tazilah dengan pecahan-pecahannya lebih banyak lagi. Maka barakallahu fiikum, yang dimaksud di sini 73 adalah pokok-pokoknya. Beberapa ulama mengumpulkan 73 golongan itu, tetapi yang satu dengan yang lain berselisih. Ada yang masukkan ini, tidak masukkan yang itu. Ada yang masukkan yang itu, tidak masukkan yang ini. Ila akhirnya. Sehingga bukan kewajiban kita untuk memastikan 72 itu siapa. Tetapi kewajiban kita adalah melihat mana yang hak yang disebutkan oleh Nabi, yaitu ma ana alaihi al-yaum wa ashabi, dan kemudian diikuti. Yang wajib bagi kita bukan mencari siapakah 72 itu, bukan. Tetapi wajib kita mencari siapa yang satu, yang selamat, yang kata Nabi, illal jama'ah, kecuali al-jama'ah. Yaitu ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi, yaitu yang seperti aku dan para sahabatku hari ini. Artinya itu sebagai standar ukur, sebagai tolok ukur Rasulullah dan para sahabatnya. Mu'tazilah enggak cocok dengan Rasulullah dan para sahabatnya, mereka masuk 72. Khawarij tidak cocok dengan Rasulullah dan para sahabatnya, masuk 72. Begitu. Sehingga siapa yang 72? Banyak. Wallahu ta'ala alam, saya tidak tahu. Tidak tahu pastinya. Tetapi yang jelas Khawarij masuk di dalamnya. Mu'tazilah masuk di dalamnya. Semua aliran sesat masuk di dalamnya. Ikhwani fi din, a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa hunaka akthar min hadhihi al-firq. Di sana ada banyak, bahkan lebih banyak firqah-firqah. Lakin hadhihi usuluha. Ini banyak, lebih dari 72. Tetapi yang 72 ini usuluha, pokok-pokoknya. Kulluha finnar, mereka semua dalam neraka. Ya'ni itnataini wa sabi'in. Yang dimaksud adalah yang 72 dari 73 ini, yang 72 semuanya finnar, illa wahidah, kecuali satu golongan. Wa hiya tsalitsa wa sab'un, yaitu golongan yang ke-73. Wa hiya man kana 'ala mithli ma kana 'alaihi ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ashabu. Yaitu golongan yang seperti apa yang Rasulullah SAW dan para sahabatnya ada di atasnya. Berarti siapa golongan tersebut? Golongan Rasul dan para sahabatnya. Berarti siapa hari ini? Ya siapa saja yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, mudah-mudahan masuk dalam golongan tersebut. Golongan selamat. Al-firqah an-najiyah. Wa yusammuna ahli sunnah wal jamaah. Mereka ini kadang dijuluki karena selamat dari 73 golongan, dikatakan al-firqatun najiyah, golongan selamat. Karena selamat dari 73 tadi yang dikatakan kulluhum finnar, kecuali satu golongan. Berarti yang satu ini najiyah. Maka muncul istilah dari para ulama, firqatun najiyah. Siapa? Rasulullah dan para sahabatnya. Siapa lagi? Semua manusia yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Wa yusammun ahlus sunnati wal jamaah, diistilahkan pula dengan istilah ahlus sunnah wal jamaah. Limana? Mengapa mereka yang selamat ini dijuluki dengan ahlus sunnah wal jamaah? Karena mereka berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW dan mereka berpegang dengan jamaah, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Wama adahum fahum mukhalifun. Adapun selain mereka, selain orang-orang yang menjalani jalan sunnah dan jalan al-jamaah, maka mereka menyelisihi. Mutawa'iduna binnar, mereka terancam dengan ancaman azab neraka. Kita katakan ancaman karena untuk kepastian Allah yang tahu. Kita ahli sunnah tidak memastikan fulan finnar. Tetapi terancam, kita katakan semua aliran sesat terancam dengan ancaman azab. Itu sudah jelas dalam Quran dan sunnah. Faminhum man yadkhulun nar likufrihi. Di antara mereka ada yang masuk dalam neraka karena kekafirannya. Berarti kekal di dalamnya. Karena kufur. Sesatnya sudah sampai tingkat kekafiran. Wa minhum man yadkhulun nar li fisqihi. Sebagian mereka ada yang masuk neraka karena kefasikannya. Wa minhum man yadkhulun nar li ma'siyatihi. Sebagian mereka masuk neraka karena kemaksiatannya. Laisu sawa'an fi dukhulihim an-nar. Mereka tidak sama dalam masuknya mereka dalam neraka. Fala yu'khad min hadzal hadits anna hadzal firq kulluha kafirah. Maka jangan kamu ambil dari hadis ini kesimpulan yang salah. Jangan ambil kesimpulan berarti yang 72 semuanya kafir. Tidak. Nabi hanya berkata kulluhum finnar, mereka dalam neraka. Bisa jadi dalam neraka karena kesesatan dan kekufurannya, atau karena penyimpangannya dari sunnah tapi tidak kafir, atau karena hawa nafsu yang ada padanya, atau karena kefasikannya, atau karena kemaksiatannya, atau karena kedzalimannya. Kulluhum mutawa'iduna binnar, semuanya terancam dengan ancaman neraka. Qauluhu wa hiya jamaah, ucapannya wa hiya jamaah di dalam hadis, kata Syaikhul Fauzan hafizahullah, al-jama'atu man kana 'alal haqqi walau kana wahidan. Mana al-jamaah adalah golongan kebenaran. Siapa-siapa yang berada di atas kebenaran. Walau kana wahidan, walaupun sendirian. Kalau ada orang sendirian di atas kebenaran, maka dia jamaah. Barakallahu fikum. Amal kasrah wahdaha fala tadullu ala al-haqqi. Adapun kasrah, jumlah yang banyak, belum tentu di atas kebenaran. Hati-hati. Jangan tertukar, jangan terkaburkan dengan makna lughawi. Makna lughawi, mufrad, musanna, jamak. Berarti yang lebih dari tiga atau yang lebih dari dua sudah jamaah. Ini satu orang, ini dua orang. Begitu tiga orang ke atas, jamaah minan nas. Jamaah minan nas. Naam lughatan. Naam lughatan. Ra'aitu jama'atan minan nas. Aku melihat sekelompok manusia. Hadhihi lughah, barakallahu fikum. Tetapi istilah yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, al-jama'ah, yaitu aku dan para sahabatku, yakni yang di atas kebenaran. Maka kalau ada seseorang walaupun sendirian di atas kebenaran, maka dia jama'ah. Sebagaimana ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ketika ditanya tentang al-jama'ah, dia menjawab, in kunta alal haqqi fa antal jama'ah. Kalau engkau di atas kebenaran, maka engkau adalah jama'ah. Tapi apa hubungannya makna istilah ini dengan makna lughawi? Pasti ada hubungannya, enggak mungkin enggak ada. Diambil dari kata jama'ah yang artinya banyak, tapi kok sendirian dikatakan banyak? Kaitannya, hubungannya, karena orang yang sendirian di atas kebenaran, pada hakikatnya dia tidak sendirian. Dia bersama Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, wa dia bersama Muhajirin, bersama Ansar, bersama para sahabat, bersama para tabi'in, bersama para imam-imam. Maka walaupun dia sekarang di zaman ini, di kampung tersebut, dia sendirian, sesungguhnya dia tidak sendirian. Dia bergabung bersama al-jama'ah, wa hiya jama'atul ula, yaitu jama'ah yang pertama, ma'ana alaihi wa ashabi, yang Nabi katakan, aku dan para sahabatku. Siapa jama'ah ya Rasulullah? Ma'ana alaihi wa ashabi. Dalam lafaz hadisnya disebutkan, mithlu ma'ana alaihi wa ashabi, yang seperti aku dan para sahabatku. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti mereka yang di atas kebenaran dikatakan jamaah walaupun sendirian, karena sesungguhnya mereka bergabung bersama al-jamaah, alif lamnya lil ahdi, yang sudah dibahas, sudah diceritakan, sudah disebutkan oleh Nabi, yaitu ma'ana alaihi wa ashabi. Amal kasrah wahdaha, adapun hanya banyak jumlahnya, belum tentu di atas kebenaran. Fala tadullu alal haqqi. Qala ta'ala, Allah berfirman, in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau taati, kalau engkau turuti kebanyakan manusia, mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Lihat, Allah katakan, wa in tuti' aktsara man fil ardi, kalau engkau turuti kebanyakan manusia di muka bumi, engkau akan sesat, akan menyimpang. Jadi kalau banyak saja belum tentu benar. Bahkan sering Allah katakan dalam Al-Quran, yang banyak itu yang jelek. Aktsaruhum fasiqun, aktsaruhum la ya'lamun, aktsaruhum lil haqqi karihun. Kebanyakan mereka fasik, kebanyakan mereka tidak mengerti, kebanyakan mereka benci pada kebenaran. Maka tidak jadi ukuran jumlah. Jumlah tidak jadi ukuran kebenaran. Wa qala ta'ala wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Allah berfirman, dan tidaklah kebanyakan manusia, walaupun kau bersungguh-sungguh, akan beriman. Artinya, walaupun kau bersungguh-sungguh mendakwahi mereka, kebanyakan mereka enggak akan beriman, kata Allah. Berarti yang banyak justru yang tidak beriman. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ. Dan tidaklah kami dapati kebanyakan mereka berpegang dengan janji, dan kami dapati kebanyakan mereka orang-orang fasik. Itu juga menunjukkan justru yang banyak orang-orang fasik. فَلَيْسَتِ الْعِبْرَةِ بِالْكَسْرَةِ. Maka ukurannya bukan jumlah. الْعِبْرَةِ بِمَنْ كَانَ عَلَى الْحَقِّ. Ukurannya adalah apakah dia di atas kebenaran atau tidak. وَلَوْ كَانُوا قَلِلِينَ. Walaupun mereka sedikit, kalau mereka di atas kebenaran, maka merekalah al-jama'ah. Walau kana wahidan fahuwa al-jama'ah. Walaupun sendirian, dia jama'ah. Ada seorang ulama ditanya tentang al-jama'ah. Dan kebiasaan para salaf, kalau ditanya bukan menerangkan definisi, tapi menerangkan contoh. Jadi kalau ditanya taghut, bukan definisi taghut itu apa? Tidak. Mereka akan katakan syaitan sebagai contohnya. Apa itu taghut? Fir'aun. Apa itu taghut? Dukun-dukun. Contoh-contohnya, bukan definisinya. Demikian pula ketika ditanya al-jama'ah, mereka jawab Abu Bakar wa Umar. Abu Bakar wa Umar telah wafat, kata penanya tadi. Kalau begitu Imam Fulan dan Imam Fulan, mereka juga sudah lewat. Kalau begitu, pegang Imam Fulan dan Imam Fulan yang masih hidup. Yang ditanya jamaah yang disebut satu orang, Fulan. Artinya dia berada di atas kebenaran bersama jamaah, maka hendaklah kalian ikut bersama jamaah. Qauluhu, ucapan berikutnya, qila man hum ya Rasulullah, qala ma ana alaihi liyum wa ashabi, hadha huwa at-tariqus sahih. Inilah jalan yang sahih. Man kana ala ma alaihi Rasul. Siapa-siapa yang mengikuti apa yang ada di atasnya Rasulullah SAW. Washabuhu dan sahabat-sahabatnya. Fahuwal jama'ah. Maka dia adalah al-jama'ah. Wallahu ta'ala a'lam bis-sawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.